أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian mungkin ada orang yang bertanya, Maksudnya kan, sudah, man ahabba ila, wa awabba ila, وأخواننا ومتعددا على جنوب. Siapa yang ciptakan Allah, pujikan Allah, memberikan Allah, tidak memberikan Allah, dan mengikutnya keimanan. Bahkan kata Rasulullah, oh, untuk keulang iman, tali iman yang paling kuat, adalah mufidah, wadil mufidah. Makanya aku dengan subhanallah dan diri kepada Rasulullah saja. Sampai Rasulullah dan kata Rasulullah, kata Rasulullah, kata Rasulullah, kata Rasulullah, karena kau boleh ini, ya ujian aku, kata Rasulullah, kata Rasulullah, kata Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang beriman, jangan kau ambil musuh-musuh dari penolong pemerintah membantu. Jadi ini akidah sudah sampai ini. Gitu. Yang Allah katakan, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Apa yang dilakukan muslimin dan muslimin? Apa yang dilakukan muslimin dan muslimin? Mungkin, apa mungkin tidak jadi yang muslim sama orang penjahat satu tempat? Manakum sayyibatahkumun Ablakum hitabuti hitatnusun Ismakum tiyama tafadiyamun Ablakum aymanun alayya balimatun ila yawmin tiyama ila yawmin tiyama dirimna nabahatkumun. Nyatukan kubur dengan iman seperti nyatukan air dengan api. Kita tak bisa. Oleh karena itu, dari sekalian kalau kita sudah memahami seperti itu, kita wajib merawat nikmatul hidayah. Bagaimana tidak? Kenikmatan surga yang paling tertinggi itu bukan surga. Makanya pada saat penghuni surga masuk surga, yang disyukur itu bukan bidadarinya, bukan fasilitas rumah yang tanahnya tidak. وقالوا الحمد لله الذي أجرنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ketika mereka masuk surga, kemudian melihat semua kenikmatan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah masuk surga dan sudah ainul yakin dia rasakan, dia tidak menambah lagi Allah hebat dalam bayar. Tapi istri saya tidak. Alhamdulillah الذي هدانا لهذا. Walaupun dari nasihat yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, sebenarnya wajib dilawat dengan merawat itu. Dengan lewat doa, dan yang keduanya adalah dengan merawat pemahaman yang benar. Hanya di dalam Al-Quran dia bertanya. Kita dari dunia yang tidak bisa menghubungkan. Yang lain yang pertama, yang kita baca, ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa Allah menyebutkan ihdinash shiratal mustaqim? Siapa dari anak apa? Kalau kita artikan, ada sini menurut tafsirnya Ibnu Mas'ud, siapa mustaqim adalah Islam. Menurut Ibnu Abbas, siapa mustaqim adalah Al-Quran. Menurut Ali bin Abi Thalib, siapa mustaqim adalah kita semua. Dan menurut Abu Adi, siapa mustaqim mengatakan siapa mustaqim adalah jalan hidup, jalan beragamanya. Siapa beragamanya Abu Bakar Umar? Kenapa Rasulullah mengatakan kita juga tidak dari belakang ini akibat Omar. Ikuti dua orang yang tidak berkata, ikut Allah Tuhan. Yang kita artikan, ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan menerapkan Islam. Menurut Ibnu Abbas. Ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan menerapkan Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas. Seperti pemahaman dan penamaran anak-anak ini. Ya Allah, anak-anak ini. Ikutnya oleh Allah di dalam Al-Quran. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ikhwan, Nabi yang paling mulia tidak dilakukan dari Muhammad. Manusia paling suci setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Dan manusia yang dijamin syahidnya dan surganya adalah mereka yang wafat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang bersama Rasulullah. Dan terdepan adalah Ali, yang telah Rasulullah dan telah kuat sendiri pada saat Rasulullah, pada saat Rasulullah berada di atas gunung Uhud. Ketika itu ada Abu Bakar, Umar, Utsman. Lalu Rasulullah pun sudah. Maka Rasulullah mengukulkan tangannya ke gunung Uhud. Wahai Uhud, iya, apa kamu tidak tahu di atas kamu ada nanti titik dan dua orang tuan mati ini. Ini Masya Allah, makanya kadang-kadang Masya Allah betapa lemah dan kecil yang kita dan betapa kuat kita menjadi orang Muhammad. Sudah mengalami trauma. Cuma kita ini harus nunggu mati terbunuh. Kalau nanti dia ada, dia tidak. Jauh tak akan berlari. Kita telah kita habis itu

diapain sekarang menjadi Yesus sama Tuhan. Dan jalannya mungkin pada satu saat dan akhirnya masuk ke neraka. Dan yang dimaksud jalan yang kedua adalah Tuhan. Yang dimaksud kita tidur mungkin adalah Imam Tuhan. Kenapa kita katakan Tuhan? Ewan, tidak ada jalan yang paling dijamin benar. Dan dijamin orang yang lewat pasti lurus tidak tersesat. Dan akhirnya menghantar yang lurus itu ya adalah jalan sahabat. Akhirnya pengalaman sahabat. Dan kalau kita sebut yang mungkin, kita adalah sahabat lagi sahabat. Ewan, kalau sekarang ada sahabat mana pun mungkin. Mungkin yang terdepan adalah kalau sahabat yang lurus. Kalau tidak ada, tidak ada kok yang masuk akal di sahabat Allah yang mulia. Kemudian ketika ada ungkapan kuntum khairakum masjid. Kalau ketika diungkapkan kuntum kalian, kita merasa masuk ke dalam lingkaran khairakum masjid, apalagi sahabat Rasulullah. Boleh tidak Rasulullah manusia yang bisa dihadir surga. Dan dikatakan oleh Allah, an'amta alaihim. Kenapa dikatakan an'amta alaihim? Apakah mereka dihadir surga? Karena mereka yang dengan Rasulullah punya. Apakah karena alamnya dia? Apakah karena dia memiliki berbagai macam keutamaan alam? Tidak. Mereka dijamin an'am sa'adim. Dan akhirnya surga yang paling tinggi hanya karena pemahaman yang mereka yang lulus. Agama saya tidak tahu. Kalau memang seperti itu ada misalnya layak untuk kita sendiri dan sebagai suri tahu saja rujukan di dalam pemahaman dan pengamalan agama. Inilah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum muta'addiyan, falyata'addi bi ashabil nabi, bi ashabil rasul." Barang siapa yang ingin dijadikan seorang sebagai suri tauladan, hendaknya sahabat Rasul akan tetap dijadikan sebagai suri tauladan. Kenapa Ewan? Alasan yang mengatakan ini kata Ibnu Mas'ud. "Fa'innahum akhadul ummati kulubat," karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Maksudnya ini, mana dari ketakwaan? Makanya tadi, nilai kita tumpun sama dengan satu gunung ukur buat kita. Impak mereka. Kenapa? Keimanan mereka, ketakwaan mereka, keimanan mereka. Bagaimana menghantar rumah di bulungan? Wah, aman Tuhan Iman, orang yang paling dalam ilmunya. Kenapa kan sebenarnya dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wah, aman Tuhan Iman, mereka orang yang paling sedikit penyimpangannya, kesalahannya. Kenapa? Karena hidupnya, lingkungannya, dan dalam ini kamu boleh waktu. Karena kadang-kadang ada yang tanya, sahabat, Rasulullah yang salam, ini kan sama Allah. Abad tawa-tawanna anja alul akhna wala indirika la'anna huyen bantana dosi. Makanya sahabat-sahabat itu kalau mengukur sesuatu sama atau tidak tinggal mengatakan kun dan anjir sasa kun dan anjir berkun anjir yasir wala yasana anjirnya. Kami melakukan anjir berkun terus-terus tidak melarang saya. Tidak apa-apa. Kan manusia ada kesalahan. Kalau itu ada, kalau itu ada, kalau itu tidak ada. Allah memandu. Makanya kenapa yang mereka ada keamanan. Hingga disebutnya mereka dikasih oleh Allah lewat jalan rasulnya khairun nas di qalbi tsumma alladziina yu'minuuna tsumma alladziina la yu'minuuna. Kenapa mereka dikatakan khairun nas? Mereka bukan karena alamnya, bukan karena nafasnya, tapi karena pemahaman dan pengalaman agama. Makanya Allah itu masuk meneruskan malam melanjutkan mereka kaum yang dipilih Allah untuk menjadi sahabat nabinya dan kacau mereka hatinya. Inilah kemudian yang mereka baik kita dari panggungan. Mereka diberikan oleh Allah bintang an-nasa'anihim. Fa'ulai kamalan ladina an'allahu alaihim. Dan mereka yang telah diberikan oleh Rasulullah dan sebab sebutan paling indah yang tidak pernah didapat oleh umat dalam kondisi dan generasi kapanpun yaitu khairun nas. Dan mereka lah juga menjadi patokan rujukan dalam beragama dan seluruh dirinya, akidahnya, ibadahnya, orang-orangnya dan nampaknya. Sehingga ketika saat terjadi perpecahan yang menjadi rujukan adalah mereka. Makanya Rasulullah dan Nabi dan ketika menjelaskan umat ini ada pecah. Tetap dari umat yang ada salah di pasal ini dan dirupakan kuduh habisnya ilah wahidah. Umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Semua masuk terang dan semua ikan tubuh. Rasulullah dan Nabi tanya, wabahnya ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Rasul menjawab, mana hari ini wahad hari. Ajaran yang saya ajarkan dan pemahaman pengamalan yang telah berdasar oleh sahabat kami. Mana hari ini wahad hari. Seluruh prinsip beragama yang saya ajarkan. Dan seluruh prinsip agama yang telah diajarkan oleh sahabat. Itulah ajaran firqatul najiyah. Dan kalau kita ditanya siapa firqatul najiyah, mana ada hari ini wahad hari. Dan demikian menjadi kalian. Mereka ini jamaah yang bisa dimasuk surga. Jamaah yang bisa dimutuh. Jamaah yang tidak pernah ada kesalahan. Sehingga kalau kita sebutkan jamaah yang sama Tuhan adalah Rasul dan sahabatnya. Tetapi yang telah dikali kayunan generasi setelahnya. Makanya Rasulullah di dalam riwayat lain ketika ditanya siapa yang sanggup selamat ini Rasulullah adalah jamaah. Dan dimaksud jamaah adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Dan yang dimaksud adalah an'amta alaihi. Dan yang mereka maksud adalah yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud yaitu ashabul Rasul. Menunjukkan memahami di dalam memahami dan mengamalkan hikmah seperti pemahaman dan pengamalan an'amta alaihim ma'ana alaihi wa ashabi khairun nasirani, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in yang telah membawa ajaran mereka dengan baik, yang telah mempertahankan ajaran mereka dengan baik, yang mengamalkan ajaran mereka dengan baik, yang telah mewarisi pemahaman agama mereka dengan sempurna. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. Karena tidak semua orang yang dulu itu makanya ada salafus saleh, ada salafus saleh. Jadi salafus saleh mereka-mereka yang hidup di generasi salaf tetapi menempatkan ajaran bid'ah. Jadi teman-teman ya, demikian siapa saja yang keluar dari mereka, keluar dari jamaah dan keluar dari jiwa dan keluar dari umat dan keluar dari Rasulullah SAW, keluar dari itu masih tidak ada pada diri dia, masih tidak ada pada diri siapa pun. Sehingga Allah yang maksud ketika berdirikan al jamaah bahwa bapak tak boleh utus dawasnya apa apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu sendiri kebenaran di bawah oleh sahabat. Karena kalau dikatakan ikhwan kesepakatan apapun setelah generasi ini, generasi terbaik, generasi sahabat, kesepakatan untuk menekan mereka, walaupun susah sepuluh beriman, tetap mereka di atas kesempatan dan yang benar adalah mereka. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wah itu si aktor manjir api yang dirukan, tapi tidak, kalau kamu taat kebanyakan orang di muka bumi, akan menyebabkan kamu dari jalan itu. Karena obrolan mereka, ujian mereka, omongan mereka, harus kita sadarkan dan berikan kepada mereka. Benar-benar perlu mereka, makanya Allah itu maksud mengatakan apa saja yang bukan menjadi tidak pernah menjadi agama pada generasi awal Muhammad sampai siapa pun tidak akan bisa menjadi bagian agama. Tidak ada istilah cuma susulan. Ini usul yang perlu tidak ada yang terbaru. Makanya Allah itu maksud membuat terbuka. Ah, Ibnu Hasan membuat terbuka pada yang sangat indah. Bahwa Al-Sunnah wal Jamaah ajma'u ala anna kulla fi'lin aw qawlin lam yakun an as-sahabati fa huwa bid'atun fawallahi fa innahu law kana khairan ladzarabuna ilayhi. Al-Sunnah wal Jamaah sepakat setiap perbuatan dan ucapan yang tidak terdapat pada zaman Rasul pada zaman sahabat adalah bid'ah, karena kalau terus sesungguhnya itu baik pasti mereka mendahului kita. Kalau mereka semangat dalam kebaikan, kalau mereka itu selalu semangat dalam masa kebenaran, maka tidak ada yang kebenaran yang sama sejati dengan Rasulullah. Mereka bekerja, mereka bersemangat, mereka semangat untuk mendahului paling tidak pada dalam masa. Kecil pun besar, kecil pun biasa. Dan ini saja subhanallah. Tidak ada yang kebenaran yang paling senang terhadap kebaikan, paling senang tidak fattabiqul khairat selain mereka. Apakah mungkin ada sunnah-sunnah yang sekarang dinyatakan baik? Aku dinyatakan sunnah, kebiasaan yang dikatakan merupakan suatu bagian dari Islam yang mereka sama sekali tidak kenal. Mungkin tidak. Apalagi ada beberapa agama yang mungkin sunnah untuk kamu ikut ini ya. Tanya saja sama orang lain, kenapa tidak boleh sebulan di tempat kita? Kenapa orang-orang tidak tahu kita bilang sama kita? Tanya. Orang mati berapa kali disipa, kabilannya apa? Jangan beri orang kampung kalau dia jadi orang pas. Kenapa luar sama kita? Kenapa sama kita? Kan tidak ada sama Rasul, enggak pun tidak ada sama Rasul. Eh, apa? Tapi itu kita. Ah, mungkin ya, semua ada yang tidak ada sama Rasul itu kita. Apa? Kenapa pun tidak ada sama Rasul, tapi itu kita. Sebenarnya Rasul itu sudah sudah berpindah di dalam takdilan dari Rasul. Ya, kalau kita tahu kita begini ya, kalau tanya yang kira-kira pasti dan itu masuk surga. Nanti kan ketemu sama Abu Bakar, pokoknya sudah nama nama itu kan, salah satu nama siapa pasti dengan nama tahunan. Kalau masuk surga ada apa? Tapi dan sakit Abu Bakar. Kalau kita tahu coba tanya Rasulullah, tanya Rasulullah dulu. Ini ada orang dari pertama namanya pasti dan dari masuk surga dari kira bahkan ada yang punya yang pertama itu bikin bikin orang Jawa orang Indonesia. Kemudian dalam cara alam atau perjalanan yang melimpah, bukan hanya bagi negeri itu sebenarnya. Kenapa yang tidak ada di bawah ini? Kerja kami ini berpangsa. Coba aja dari mulai sampai lupa pun sudah dari fakta berapa kali. lelaki apa yang malam kan akan dirubah jadi menyentuh katanya sama calon calon ini belum lagi katanya nampun di atas kuburan di DPC di rumah ini banyak masalah. Tahu pernah saya ngitung kalau saya ini seandainya di Indonesia itu ada 2 juta kuburan pasti-pasti kuburan itu untuk kentik yang keramik itu yang di keramik itu 500 ribu ini coba aku sakit ya 500 ribu. Sementara ada sebagian kuburan itu sampai 4 tahun untuk rumah untuk yang kami jadi yang nomor 1 dari jadi ibu kuburan itu oleh karena itu tidak sempat sepakat kalau kita sudah mendapatkan satu keterangan umat ini akan pecah 73 yang sama saja. Dan Rasul mengatakan dalam riwayat hadis ini, "Ma'ana alaihi wa ashabi," mereka yang berpegang teguh dengan ajaran saya dan ajaran sahabat saya. Dalam al-Qur'an kami bermaksud dikatakan al-jama'ah dan yang dimaksudkan al-jama'ah adalah jama'atul Rasul. Dan mereka lah khairun nas. Mereka lah an'amtu alaihi. Dan mereka itulah keikhwanan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz firqatun najiyah. Firqatun najiyah yang selamat dunia dan yang bagi mereka sebagai hasil sana fil akhirah dari neraka dan azab. Kalau kita sudah yakin bahwa manusia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka adalah orang yang selamat dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan dan kita tidak ragu adalah mereka. Maka ketika Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Yang terdepan. Paling aman dari kesesatan dan dari neraka adalah mereka. Mungkin yang kuasa kesepakatan mereka tidak mungkin kesepakatan di atas kesepakatan terutama pada Allah ini. Sehingga Rasulullah SAW saat mereka tidak tetap sama perjanjian Utikum kita Allah Bersafri wa ta'ala. Saya wasiatnya kepada kalian untuk terus bertakwa kepada Allah menjaga dan bertahan. Wa inna amma ra'aikum adzun habaliyun walaupun hanya yang memikir kamu itu seorang budak hitam kelam. Hanya di sini lain buat protes, akidasi, kudeta dan macam-macam itu bukan acara tadi itu namanya mas. Apalagi demonstrasi yang mengajak kepada tidak ada kecuali kerusuhan, kecewaan, provokasi dan berbagai macam ketimpangan di dunia. Banyak yang cukup kata ya Rasulullah, banyak siro. Siapa yang hidup di antara kalian nanti akan menemukan perjudian yang banyak. Ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Rasulullah? Maka apa? Wahyu. Walau yang tiwa di bawah. Yang tiwa di bawah berjumpa dan terbukti. Kita sekarang sudah mengalami. Dulu waktu masih mengatakan akan pecah sekarang sudah. Kalian nanti kalau hidup akan menemukan perbedaan yang sangat banyak sekarang. Subhanallah. Apalagi kalau di sini aku tidak mampu merasa keringan. Tapi kalau di Indonesia sama Allah, aliran apa aja itu. Ustaz Mabel apa aja ada. Dan di rumah macam-macam. Dan mulai kacau itu sudah mengalami. Kebatinan pegawai, bahagia, akhlak, itu jangan yang sama macam semua merasa akan berbeda, ujung gigi, ujung kekuatan, menunjukkan bahwa mereka kuat dan memberikan suatu kebenaran terhadap apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jika kita apa? Banyak yang ibu kata orang kan saya orang tidak akan kabur. Ada itu, itu nanti. Sunnah di sini bukan akhirnya hadis, bukan akhirnya tidak wajib, bukan juga maksud-maksud apa yang dikatakan kepada Rasulullah, tapi tunas yang dimaksud di sini adalah cara beragama yang diajar oleh Rasulullah. Cara beragama yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Waktu nanti lu udah baik lagi ini, mas, mungkin ada orang yang kenapa kita tak pernah nanti waktu nanti lu amin kulit nanti waktu nanti lu udah baik lagi ini, aku tak cukup ini. Waktu nanti tunas, oke, aku tak pernah punya tunas. Tapi mama, mungkin ada yang bisa menjawab. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan amin kulit wajib saja boleh berusaha. Apa pentingnya wajib saja boleh berusaha? Tapi sebetulnya kita cukup. Ya, sudah cukup. Karena mereka berusaha berusaha. Sebetulnya tidak mengatakan kalau hukum ada di dalam Allah. Tapi juga kenyataan di dalam itu bukan. Ada apa di dalam itu? Tentu saja tidak mengatakan kalau hukum cara hukum apa ini tidak akan terima dan tidak berani. Kita bukan untuk Rasul mereka secara alih hukum di sunnah di Masuk sunnah di rumah lakar dalam diri Bapak ini ayat sama dengan ini ayat sama dengan Bapak Bapak ayat sendiri dikatakan Bapak ayat sendiri Bapak ayat sendiri Terus kaitannya به شيء فردوه الى الله والرسول في فهم الخلفاء الراشدين. سمع اليه تكفى يحسب الله سبحانه وتعالى الميت تلك فتره وسطر اذا تبايعوا بالعين واخذوا بيسار فقر وتبصوا بالدرج ودرسوهما الا سنه الله عليه وسلم لا ينسوه حتى ترجع شهيد. إذا كان ينسب إلى مدابرتنا جذب الظل أكبر معصية ينسب إلى شرطة سنة لن تكن في جانبها الله هو فتح كلمة لن يلتفت وإذا كان ينبرك بلا أمر الإسلام تنبرك بلدي إن ينبى مكان الكتاب والسنة حكيم يرحمك كان أقرأ في أقول في بلدنا لن تكتب أبا أصل جواب القرآن الدليل هو أقول لك القرآن السنة فكان أحمدية يرشد لك كان أحمدية لك كان أبو الفرق حكيم الله كان دوال الإسلام gimana pun orang yang terkena aliran sesat atau brainwash atau psikotik Quando ci siamo andati a vedere, siamo andati a stare con la mamma e non lo so. E ogni giorno è sempre, ogni giorno è sempre, ogni giorno è sempre. Si è arrivato a trovare la mamma e la ragazza, e la ricordi anche le cirrote, quali cose cirrote, il papà, la mamma che era fatta con la tuta, il papà di Italia, la mamma che era fatta con la vecchia, la mamma che era fatta con la vecchia, la mamma che era fatta con la vecchia, la mamma che era fatta con la vecchia, la mamma che era fatta con la vecchia, la mamma che era fatta con la vecchia, la mamma che era fatta con la vecchia, la mamma che era fatta con la vecchia, I don't know. dengan mau itu sudah berbeda gitu. Ya. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan bersahabat adalah ijma sahabat. Karena beragama dalam masalah khusus prinsip tidak ada bersahabat di dunia. Kalau anda tidak bertanya tolong ikuti sahabat mana yang berada di dalam masalah tafsir al-Qur'an. Maka di rumah ini belum banyak mengatakan saya membaca tafsir hampir 100 sakit. Karena para ulama salaf saya tidak menemukan mereka berdiri di dalam masalah takwil atau makna. Tidak ada semua dalam iman dan dalam al-Qur'an. Nah, ada masalah-masalah yang sifatnya istihadiyah.